Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Mutamimah ala Jurmiyah. Qala al-Hattab rahimahullah والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم حرف tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il bersamanya seperti hal fi dan lam. Nah, pembahasan kita tentang al-harfu alamatu fihi masail. Pembahasan tentang huruf dan tanda-tandanya. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang dipelajari. Al-masalah terula al-harfu lughatan at-taraf. Huruf menurut bahasa artinya ialah at-taraf, ujung. Kalau yang dulu al-lafdu itu at-tarafu, yang pakai hak at-tarafu. Nah, kalau yang huruf at-taraf artinya ujung atau pojok. Wa fi istilah nuhati, kalau fi istilah, wa fi istilah nuhati kalimatun dala ala makna fi ghairiha nahu hal wa fi wala. Sedangkan menurut istilah ahli nahu, huruf itu kalimat yang menunjukkan arti jika bersambung dengan kalimat lainnya. Contoh hal fi dan lam. Nah, ini khas huruf baru memiliki arti yang sempurna jika bersambung dengan kalimat lain. Contohnya hal, apakah. Ini kalau belum sambung dengan kalimat lain masih belum sempurna maknanya. Fi juga demikian, lam juga demikian. Al-mas'alat matanya alamatul harfi adamiyah waya annahu la yakbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'l. Ini tulisannya juga salah ya. Syai'an sama dengan yang di atas. Habisannya dikasih alif syai'an ya. Tanda huruf itu adamiyah. Maksudnya ialah tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Sudah paham ya, kalau enggak ada tanda-tanda isim ada suatu kalimat, juga tidak ada tanda-tanda fi'il, maka berarti kalimat itu huruf. Al-mas'alatu ats-tsalitsa al-hurufu naw'an. Huruf itu ada dua macam. Huruful ma'ani wa huruful mabani. Yang pertama disebut huruf ma'ani, yang kedua disebut huruf mabani. Wa huruful ma'ani ialati tadulu ala makna fi jumlatiha. Huruf ma'ani itu huruf yang memiliki kandungan makna pada susunan huruf tadi itu. Nah, huruful jar, huruf al-adfi wa huruf al-nida wa huruf jazmi wa huruf nasbi wa nahwiha. Seperti huruf-huruf jar ini semuanya termasuk huruf ma'ani. Huruf ataf semua huruf ma'ani. Huruf nida semuanya termasuk huruf ma'ani. Huruf jazm itu ya jawazim yang termasuk huruf ini huruf ma'ani. Huruf nasab maksudnya nawasif, ini termasuk huruf ma'ani. Wa khuraful mabani ya huruful hija'i alati tabanna atau alati itu benar min hal kalimatu ya huruful hija'i alati itu benar min hal kalimat. Huruf mabani adalah huruf-huruf hija'iyah yang digunakan untuk membentuk kalimat. Permasalahan kalimat ukhalam. Contoh kalimat kolam. Bunyat misalnya tiga huruf dibentuk dari tiga huruf yal qaf wal lam wal mim. Yakni qaf, lam, dan mim. Maka huruf mabani itu ialah qafnya, lamnya, dan mimnya. Nah, satuannya tidak ada maknanya. Ketika dibentuk menjadi kalimat harus ada makna. Qalam, pena. Tapi satu-satu dari huruf hija'iyah yang membentuk kolam tadi tidak ada maknanya. Qaf, lam, mim, tidak ada maknanya. Maka disebut dengan huruf mabani. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan huruf dalam istilah al-nahwu adalah huruf ma'ani yang merupakan salah satu macam kalimat Arabiyah. Isim fi'il dan huruf yang dimaukan disitu ialah huruf apa? Ma'ani. Arabiyah huruf al-ma'ani min syaiti amaliha nawa'an. Huruf ma'ani kalau dilihat dari amalnya terbagi menjadi dua. Al-awal hurufun amilatun ka hurufil jar wal jazmi wal nasbi. Yang pertama huruf yang beramal, itu beramal itu merubah i'rab lafaz yang dimasukinya. Seperti huruf jar mengejarkan isim setelahnya, huruf jazm menjazmkan fi'il sesudahnya, huruf nasab menasabkan lafaz sesudahnya. Atsani ghairu amilah, huruf ma'ani yang tidak beramal. Kasin wa saufa wal hamzah wa ha. Kasin saufa itu huruf tanfis ya, ini tidak beramal. Hamzah, nah hamzah istifham atau hamzah nida, ini tidak beramal. Hal, hal istifham tidak beramal. Al-mas'alat al-khamisah huruf al-ma'ani taqasimu ila thalathati anwa'aibat. Huruf ma'ani juga bisa dibagi menjadi tiga macam. Al-awwal mukhtas bil af'al, yang pertama khusus masuk pada fi'il. Wa huwa nawan, ini ada dua macam. Amil kal jawazib wa nawasib, yang pertama beramal seperti huruf-huruf yang mujazmkan atau yang menasabkan fi'il mudhari. Wa ghairu amil, dan yang tidak beramal kal qad wa sayf, seperti qad dan sayf. Jadi khusus masuk pada fi'il juga dibagi dua, ada yang beramal ada yang tidak. Atsani mukhtas bil asma, yang khusus masuk pada isim. Wa huwa nau'an, ini juga ada dua macam. Amil kahurufil jar wa inna wa akhwatiha. Di huruf jar dan inna wa akhwatiha ini yang beramal. Wa ghairu amir ka'adari ta'arif al, dan yang tidak beramal seperti ajaru ta'arif itu al. Atharis mustaqun bainahuma, ini bisa masuk pada isim dan fi'il. Wa wanawan, ada dua juga, amir yang bisa beramal, kal huruf al-musyabbah bilaisa, seperti huruf-huruf yang menyerupai laisa, ya. InsyaAllah terjemah kalau utamanya ma'alajumnya tentang huruf-huruf yang menyerupai laisa, sehingga beramal seperti laisa. Wa ghayru amir, dan yang tidak beramal, kahal, wabal, wathumma, tihal, bal, dan thumma, ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, tapi tidak beramal. Nah, barakallahu fikum. Demikian selesai pembahasan kita tentang al-kalimah al-arabiyah, baik isim, fi'il ataupun huruf. Pengertian secara bahasa dan istilah, kemudian tanda-tandanya. Nah, adapun bab berikutnya, bab al-i'rab al-bina, kembali lagi ya, pembahasan nahwu seperti itu. Babnya itu hampir sama, cuma ada beberapa tambahan faedah ya. Disengaja semacam itu karena ilmu itu tadarij, bertahap ya, enggak langsung dikasihkan sekaligus banyak, jadi dikasihkan pelan-pelan ya. Nah, menunggu sampai yang menerimanya itu punya dasar yang kuat, kemudian dikasih tambahan-tambahan sehingga semakin kuat. Nah, barakallahu fikum. Untuk al-i'rab al-bina, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau tidak bisa terlalu lama mungkin ya. Ketekan ya, habis safar, nah jadi perlu ya direksi. Ya. Baik, baru mengaji acara walimah ya. Nah, di Tulung Agung. Itu juga itu relax dulu ya, tidak terlalu tekan ya. Nah, seperti kalian siap suatu ketika intihan, nah, mutarima ala jurnya gitu ya. Nah, kira-kira bisa intihan ya, hari Kamis yang akan datang, mulai awal sampai terakhir tadi al-kharfu alamatum. Nah, insyaallah saya yakin kalian bisa siap insyaallah ya. Nah, intihan hari Kamis mutamimah ala jurnia, insyaallah ya, mulai awal sampai tadi al-kharfu wa alamatum ya. Nah, seperti biasa soalnya cuma 10 saja ya. Nah, dipilihkan yang termudah. Nah, adapun al-i'rab al-bina, insyaallah kita mulai pembahasannya besok insyaallah ta'ala. Nah, jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.